agung dari kalangan Bani Israel dan paling banyak pengikutnya. Sungguh dia telah diuji lebih berat, lebih besar daripada ujian ini. Min hadza isim isyarat. Sungguh dia telah diuji dengan ujian yang lebih berat daripada ini, daripada ujian ini. Kemudian dia bersabar. Qala fahal yadullu hadza? Apakah ucapan ini, ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam menunjukkan anna Musa alaihi salam, bahwasanya Musa semoga Allah mencurahkan salamnya kepadanya, ubutuliya aksara mimma ubutuliya bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya Musa diuji dengan ujian yang lebih banyak daripada ujian yang ditimpa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apakah hadis ini berkonsekuensi semacam itu? Ya, bahwasanya ujian Nabi Musa itu lebih besar daripada ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jawab, jawabannya, kata Syekh Rabi hafizahullah, hadihi al-qadiyatu fil mu'aradah. Hadihi al-qadiyah, permasalahan ini, perkara ini, fil mu'aradah, dalam bentuk al-mu'aradah, yakni al-muqabalah. Al-mu'aradah bimana al-muqabalah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Taj al-Arus, arad al-kitab mu'aradatan iradun. Arad al-kitab, yakni qabalahu bi kitabin akhar, sebagai bentuk perbandingan. Mu'aradah bermakna muqabalah, perbandingan. Dihadapkan dalam suatu perkara. Walaysa fi kulli syai', bukan dalam segala hal. Berarti apa? Bukan berarti bahwasanya ya, hadis ini diarahkan kepada seluruh permasalahan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun hadis ini terkait dengan qadhiyah khassah, peristiwa khusus, perkara khusus, bukan perkara yang bersifat umum. Oleh karena itu kita lihat sebab datangnya hadis ini. Mengapa Nabi SAW mengucapkan ucapan semacam ini? Kalau dalam ayat ada istilahnya asbabu an-nuzul, sebab-sebab turun ayat. Adapun dalam hadis diistilahkan oleh para ulama dengan istilah asbab al-wurud, sebab datangnya hadis tersebut, sebab datangnya ucapan itu. Qala hafizahullah ta'ala hadza, perkara ini, ucapan tersebut, lamma ta'ana dhu al-khuwaisirah fi adalatihi alaihissalam. Tatkala dhu al-khuwaisirah mencerca keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dituduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh tidak adil dalam membagi ghanimah dalam perang Hunain, memberikan al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan kalbunya dari kalangan para pemimpin yang baru masuk Islam, tatkala mereka masih kufur, mereka sebagai pimpinan kufar Quraisy, tokoh-tokoh, para pembesar kabilah-kabilah di Arab. Kemudian Nabi SAW memberikan ghanimah kepada mereka dengan bagian yang sangat banyak. Tujuannya apa? Untuk memperlunak hati mereka, untuk menjaga keimanan dan keistiqomahan mereka, jangan sampai mereka menjadi kufur lagi. Sehingga Dzul Khuwaisirah menuduh Nabi SAW tidak adil. Nah, ini sebab turunnya. Kemudian qala, Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, rahimallahu Musa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa. Qad uziya bi aktsara min hadza fa sabarat. Dia telah diuji dengan ujian ya yang lebih besar daripada ujian ini, dia bersabar. Qala hafizahullahu ta'ala ala kulli halin, apapun keadaannya. Hadza dalilun ala anna Musa, hadis ini menunjukkan bahwasanya Musa alaihi salam nabiyyun karimun, nabi yang mulia, wa halimun wa saburun, wa halim yang murah hati, wa saburun penyabar, sangat sabar. La kama yata'anu fihi ba'dus sufaha, tidak seperti apa yang dicela, apa yang dicerca cercaan ataupun celaan sebagian orang-orang bodoh. Ba'dus sufaha fihi, terkait dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa yaqul, dia mengatakan, innahu la yasbir, dia tidak sabar. La yatahammalu, dia tidak bisa menahan diri, menyabarkan diri, menahan beban dakwah. Dituduh dengan tuduhan semacam itu. Wasakhiru minhu, dan mereka melecehkan serta merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Wal'iyadzu billah, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Semestinya sebagai seorang muslim, na'am, menjaga kehormatan para nabi dan para rasul, karena mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya yang mulia, di mana dengan sebab risalah tersebut seseorang akan selamat di dunia, demikian pula di akhirat. Menjunjung mereka, mengimani apa yang mereka bawa, na'am, serta mengikuti mereka. Qala hafizahullah ta'ala hadza minal adillati ala annahu kana yatahalla bi akbaril akhlaqi wa ala ra'siha as-sabru. Hadis ini merupakan bagian dari sekian dalil yang menunjukkan bahwasanya dahulu, yakni Musa, yatahalla, dia berhias dengan akhlak yang paling agung. Wa ala ra'siha, dan inti dari akhlak tersebut adalah kesabaran. Ini Nabi Musa alaihissalam. Sehingga beliau termasuk dari kalangan ulul azmi minar rusul, termasuk dari kalangan 5 rasul ala qaul as-sahih wal masyhur. Bahwasanya ulul azmi minar rusul, berdasarkan pendapat yang benar dan yang masyhur, bahwasanya mereka berjumlah 5. Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa serta Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Karena kesabaran mereka, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai Nabi sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. 5 nabi, 5 rasul tersebut digelari dengan ulul azmi minar rusul, yang memiliki azm, keteguhan dan kekokohan di dalam berdakwah serta bersabar dalam menghadapi malapetaka serta gangguan dari umatnya, sehingga digelari dengan ulul azmi minar rusul. Pendapat yang lain bahwasanya ulul azmi minar rusul adalah seluruh nabi, Nah, namun pendapat yang lemah. Sehingga dari sini Nabi Musa alaihissalam karena kesabarannya, karena keteguhannya di dalam berdakwah, betapa banyak gangguan yang beliau dapatkan dari kaumnya, Bani Israel. Beliau berhias dengan akhlak yang paling agung. Wa ma utiya ahadun ata'an wa awsa'a minas sabr. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada suatu pemberian anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih besar manfaatnya daripada kesabaran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wajadna khaira aishina bisabri. Kami dapatkan kebagusan hidup kami ini dengan sabar. Maka setiap muslim, setiap mukmin dituntut untuk bersabar. Bersabar hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan halangan dan rintangan. Sabar di dalam menghadapi kekurangan harta. Sabar di dalam menghadapi kekurangan dan jeleknya akhlak saudara kita. Sabar di dalam bermuamalah bersama dengan masyarakat, butuh sabar. Tidak boleh tergesa-gesa. Nah, sabar di dalam membelanjakan harta bendanya di jalan Allah tatkala dia mendapatkan nikmat dan anugerah yang besar, butuh kesabaran. Sehingga benar apa yang diucapkan Umar bin Khattab, wajadna khaira aishina bisabr. Kami dapati bagusnya kehidupan kami itu dengan sabar. Sabar dan sabar. Nah, sangat banyak keutamaan orang-orang yang bersabar. Qala hafizahullah ta'ala, sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan mukmin yang bermukhalatah, berinteraksi dengan masyarakat, dengan kaum muslimin dan bersabar itu lebih baik. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mu'min yang berinteraksi dengan masyarakat, dia lebih baik dan dia bersabar dalam menghadapi gangguannya, lebih baik daripada mu'min yang tidak berinteraksi dan tidak bersabar. Butuh kesabaran, baik di dalam melaksanakan ketaatan, ini adalah kesabaran yang paling tinggi. Kemudian di dalam meninggalkan kemaksiatan serta bersabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullahu taala fa sabaru ala adzabani Israil. Maka Musa alaihissalam bersabar untuk menghadapi gangguan Bani Israel. Kam azauhu, betapa banyak Bani Israel mengganggu Nabi Musa. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azau Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wakana indallahi wajiha. Wahai orang-orang beriman, janganlah seperti orang-orang yang mengganggu, membuat aziyah kepada Nabi Musa. Jangan seperti mereka. Jangan mengganggu syariat Allah. Jangan mengganggu kaum muslimin. Jangan menuduh tuduhan yang tidak benar dan gangguan-gangguan yang lainnya. Qala hafizahullah, wa kam naqra'u fil Qur'an, betapa banyak kita baca di dalam Al-Qur'an. Madza fihi min ta'annuti bani Israil, berupa sikap ta'annut, sikap membangkang Bani Israel. Di perintah ini masih menyanggah, di perintah itu masih ini dan itu. Tidak langsung mengabulkan dan menyambut perintah Nabiullah Musa alaihissalam. Yang mana menyambut dan melaksanakan perintah utusan Allah itu merupakan konsekuensi tatkala seorang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Merupakan konsekuensi tatkala dia mengaku bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kita melihat sikap keras kepala Bani Israel, membangkang, tidak langsung menyambut seruan Nabi Musa. Oleh karena itu Allah memerintahkan umat Islam, kaum mukminin, untuk segera menyambut seruan Allah dan seruan Rasulnya, karena pada seruan tersebut itulah hakikat kehidupan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, demikian pula seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat perkara yang akan menghidupkan kita. Kita akan hidup bahagia, demikian pula tenteram di dunia maupun di akhirat. Istajibu, sambut seruan Allah dan seruan Rasulnya. Qalu, Bani Israel mengatakan, arinallaha jahrah. Sampai demikian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Demikian keadaannya. Mereka mengatakan, arinallaha jahratan, perlihatkan kepada kami Allah secara nyata sehingga kami bisa melihatnya dengan mata kepala kami. Ini satu contoh. Kemudian, walamma amarahum bidzabhil baqarah, tatkala mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, sebutkan, tatkala ada salah seorang Bani Israel mati, sebutkan dalam kitab-kitab tafsir sebab kematian orang tersebut. Kemudian tidak ada orang mengaku, ya, siapa yang membunuh orang tersebut. Maka sebagai bentuk ujian sekaligus menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa bahwasanya dia benar-benar utusan Allah, Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Kemudian sebagian dari tubuh sapi tersebut dipukulkan kepada orang yang mati tersebut, sehingga orang yang terbunuh tadi mati dan menunjukkan siapa yang telah membunuh dia. Kita lihat bagaimana Bani Israel, sekian banyak peristiwa, di antaranya ini, tatkala Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi. Zahabu yata'annatun. Mereka pergi berupaya untuk membangkang, berupaya untuk lolos dari perintah tersebut. Tunjukkan kepada kami, ya, sapi tersebut muda atau tua, warnanya apa, dipakai untuk membaca atau tidak, dan seterusnya. Hampir-hampir mereka tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat ta'annud. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang membangkang, yang terlalu berlebihan. Sudah jelas perintahnya, kemudian berusaha untuk ingin diperinci lagi, ya, sehingga memberatkan dirinya. Halakal mutanatti'un. Qala wa kam minal awamiri khalafuhu fiha. Betapa banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang mereka selisihi, diselisihi oleh Bani Israel. Walamma qala lahum al-jihad. Tatkala Nabi Musa berkata kepada mereka untuk berjihad dalam surat Al-Maidah. Allah mengatakan wa idh qala Musa mereka mengatakan qalu lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kata mereka qalu, tatkala Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk berperang bersama Nabi Musa. Bagaimana jawaban Bani Israel kepada Nabiullah Rasulullah Musa alaihi salatu wassalam? Mereka mengatakan qalu, kami tidak akan masuk ke negeri tersebut selama-lamanya, selama mereka di dalamnya. Kemudian tatkala diajak berperang, mereka mengatakan fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Silakan engkau dan Rabbmu. Coba bagaimana perlakuan mereka kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, diuji dengan ujian berikutnya, diajak berperang untuk membersihkan diri-diri mereka. Mengatakan dengan ucapan semacam ini, pergi engkau dan Rabbmu, kami tinggal di sini, kami duduk di sini, kami enggak mau berperang denganmu. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kami ya, pergilah engkau dan Rabbmu, berperanglah berdua, sesungguhnya kami di sini duduk, enggak mau ikut berperang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka berkat doa Nabi Musa alaihissalam. 40 tahun dalam keadaan linglung, bingung, berkeliaran di muka bumi, tidak tahu arahnya kemana mereka berjalan selama 40 tahun. Qala hafizahullahu ta'ala azawhu kathiran wa yasbir. Ya, mereka memberikan gangguan kepada Nabi Musa, sekian banyak gangguan, dan beliau bersabar. Contoh lain, tatkala mereka menuduh Nabi Musa alaihissalam punya penyakit karena Nabi Musa tidak mau mandi bersama Bani Israel. Mereka mandi bareng-bareng dalam keadaan telanjang, sehingga satu sama lain bisa melihat kemaluannya. Nabi Musa tidak mau mandi bersama mereka. Mengapa? Karena membuka aurat. Sampai menggunjing, menggibai Nabi Musa alaihissalam bahwasanya ada penyakit pada kemaluannya. Sampai demikian gangguan yang mereka berikan kepada Nabi Musa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Musa mandi dalam keadaan sendirian, telanjang, bajunya diletakkan di sebuah batu, nyata batunya lari membawa pergi baju Nabi Musa. Dikejar baju tersebut oleh Nabi Musa, sehingga Bani Israel melihat bahwasanya tidak ada apa-apa pada diri Nabi Musa, beliau sehat. Kemudian dipukullah batu tersebut. Bagaimana gangguan yang diberikan oleh syahidnya di sini, bagaimana ucapan Bani Israel terhadap Rasulullah Musa alaihissalam. Dari hadis itu pula dipetik faedah oleh para ulama bahwasanya syari'atu qablina syari'atun lana idza lam ya'ti dalilun ala naskhihi au naskhiha. Bahwasanya syariat sebelum kita merupakan syariat bagi kita tatkala tidak ada dalil yang menghapusnya. Dari situ dipetik faedah kata para ulama bolehnya mandi dengan telanjang tanpa menggunakan baju. Nah. Sebagaimana Nabi Musa. Qala hafizahullahu ta'ala. والرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوذي beliau juga diganggu مثل هذا seperti ini gangguan semacam itu وأكثر bahkan lebih banyak dan lebih berat من قومه المشركين dari kalangan kaumnya orang-orang musyrik موسى أذاه بنو إسرائيل Musa alaihissalam diganggu oleh Bani Israel. Yumkinu aktsara min adza fir'auna lahu. Bisa jadi, mungkin saja, gangguan Bani Israel itu lebih banyak daripada gangguannya Fir'aun. Gangguan Bani Israel bisa jadi lebih banyak daripada gangguan Fir'aun kepada Musa. Lahum ta'annutatun wa ta'annutatun mereka punya ta'annutat yakni pembangkangan dalam sisi ini dalam sisi itu ngayel ya ketika diperintah menyanggah dan seterusnya walamma zahaba contoh lain ya tatkala Nabi Musa pergi liyukallima rabbuhu ay liyukallimahu rabbuhu tatkala Allah ingin mengajak bicara dengannya, dengan Musa. Raja'a, setelah itu, ya, setelah Allah berbicara, na'am, perjanjian yang telah Allah berikan selama 40 hari, bertemu, ya. Kemudian Nabi Musa kembali, fawajada indahum wasanan. Ternyata Nabi Musa mendapatkan kaumnya, Bani Israel, punya wasan patung sesembahan yakni ijlan anak sapi ya'budunah yang mereka sembah diingatkan oleh Nabi Harun tua mana Nabi Harun sama Nabi Musa tua mana tua mana Musa tua Nabi Harun Harun kakaknya Musa adiknya disebutkan dalam kitab tafsir bahwasanya Nabi Harun ini lahir dalam keadaan pada setahun bayi-bayi tidak dibunuh. Kemudian Nabi Musa lahir pada tahun di situ bayi-bayi dibunuh. Ini disebutkan dalam kitab tafsir sehingga Nabi Musa atau Ummu Musa, ibunya Nabi Musa diberikan ilham untuk melepaskan anaknya ditaruh di kota kemudian sampai pada keluarga Fir'aun. Ya. Diingatkan oleh Nabi Harun. Apa jawaban Bani Israel? Qalu lan nabraha alaihi aqifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan terus-menerus beribadah kepada ijil tersebut. Subhanallah, baru saja ditinggal, sudah kufur, sudah musyrik, berbuat syirik. Akibat perbuatan Samiri, ya. Diuji. Kami tidak akan kembali, tidak akan meninggalkan ijil tersebut, anak sapi tersebut. Ada kisahnya dalam Al-Quran. Sampai Nabi Musa kembali. Ijilan ya'buduna. Sampai Nabi Musa kembali. Nah, sehingga Nabi Musa melihat apa yang terjadi di kalangan Bani Israel, betapa cepatnya mereka berbuat syirik. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, Laisal khobar kal mu'ayana. Beliau belum begitu mantap akhirnya beliau kembali melihat ternyata ya benar apa yang Allah katakan, semakin yakin melihat apa yang dilakukan oleh Bani Israil. Laisal khabar kal muayyanah. Orang yang melihat kejadian dengan mata kepalanya sendiri tidak seperti orang yang mendengar khabar. Oh, terjadi di sana itu dan ini. Kita sudah mendengar. Perbedaannya dengan orang yang mengalami, bahkan dia menjadi sahib al-qisah atau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah. Qala wa hakadha silsilatun tawilatun minat ta'annutati wal mukhalafati. Demikianlah silsilah rantai yang panjang berupa pembangkangan dan penyelisihan Bani Israel terhadap Musa. Farrasulu alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istahdara hadhihi al-ayati, mengingat ayat-ayat tersebut. Wa hadhihi al-mawaqifah, demikian pula peristiwa-peristiwa itu. Mengingat peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa. Faqal, peristiwa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, rahimallahu Musa qad uziya bi aktsara min hadza fa sabara. Semoga Allah merahmati Musa, sungguh dia telah diuji dengan ujian yang lebih besar dari ini, kemudian dia bersabar. Kata beliau, wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Yuridu bihadza al-isharati, Nabi SAW menginginkan isyarat ini, min hadza, yuridu bihadza al-isharata ila syai'in mawjudin. Nabi SAW menginginkan dengan isyarat dalam hadis min hadza, apa maksudnya? Yaitu al-isyarat ila syai' mawjud, isyarat kepada sesuatu yang ada. Apa tadi isyaratnya? Ya, wa huwa ma hasala fi Hunain, yaitu peristiwa yang terjadi di Hunain, min i'tiradi dzi al-Khuwaisirah, berupa sikap i'tirad, kritikan, protes dzul Khuwaisirah, memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya keadaan al-Khawarij, memprotes, mengkritik pemerintah kaum muslimin, ya, tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kaum muslimin. Ini diantara sifat dari sekian sifat al-Khawarij. Ya, Nabi SAW di sini, yakni sebagai bentuk perbandingan. Ya. Maksudnya apa? Ujian ini, ya, betapa besar ujian yang ditimpa oleh Nabi Musa. Sekian banyak ujian, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau dibandingkan dengan ujian ini, ujian yang ditimpa Nabi Musa lebih besar daripada ujian, yaitu apa? Celaan dan kritikan serta protesnya Dzul Khuwaisirah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil, adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil. Jadi maksudnya ini, yakni perbandingan ya, peristiwa ini, protesnya Dzul Khuwaisirah dibandingkan dengan ujian-ujian yang ditimpa oleh Nabi Musa melalui Bani Israel. Wa ala kulli hal, apapun keadaannya, qad laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan min qaumihi al-adha asy-syadida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan gangguan yang sangat keras dari kaumnya. La'allahu ashaddu min adza bani Israil li Musa. Sepertinya ya, jangan-jangan, dan ini yang lebih dekat, bahwasanya ujian yang beliau dapatkan itu lebih besar daripada ujian Bani Israil terhadap Musa. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sayyid waladi Adam, sebagai pimpinan anak keturunan Adam. Oleh karena itu, ya, semakin tinggi ujian yang didapatkan oleh Nabi atau Rasul, kemudian semakin bersabar, maka semakin tinggi pula kedudukannya. Ini kelaziman, konsekuensi dari apa yang beliau dapatkan, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai pimpinan para Nabi dan para Rasul. Menunjukkan bahwasanya kesabaran beliau serta ujian beliau, ujian yang beliau dapatkan itu lebih besar daripada ujian yang didapatkan oleh nabi-nabi yang lainnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, asyaddul bala al anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras ujiannya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Fa sabara sallallahu alaihi wasallam sabran sabra ulil azmi. Maka beliau bersabar seperti sabarnya ulil azmi minar rusul. Kesabaran makna al-azm wal quwwah wal hazm. Al-azm bermakna al-quwwah wal hazm. Beliau bersabar seperti sabarnya orang-orang yang memiliki kekuatan dan tekad serta kemantapan, ya, ketegaran di dalam berdakwah. Mereka adalah ulul azmi minar rusul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu, jangan seperti sahibil hut, Nabi Yunus, ya, sahibil hut yang dia ditelan ikan. Dari sini jadikan dalil oleh para ulama bahwasanya tidak seluruh nabi masuk dalam golongan ulul azmi minar rusul. Di sini sahibul hut tidak masuk dalam ulul azmi minar rusul. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahirabbil alamin.